Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena kuasanya kembali kita diberikan waktu untuk mengupas lebih jauh mengenai surat Al-Baqarah di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai makanan yang layaknya kita konsumsi karena halal dan thayyib, hari ini kita akan membahas mengenai kebajikan. Kita akan mulai bahasan kita dari ayat ke-177 surah Al-Baqarah, di mana akan dibahas mengenai apa itu kebajikan, bagaimana meraih kebajikan, dan kemudian apa yang akan kita dapatkan dari kebajikan itu sendiri, serta macam-macam kebajikan. Tentunya semua akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Telah hadir bersama kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya Pak Quraish, kita juga ditemani oleh 3 orang panelis. Ini ada Bapak Muhammad Zain MA, Kepala Seksi Subdit Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Agama RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mbak Hanum Rahman, ini mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Jayabaya. Dan di sebelahnya juga ada Pak Ahmad Fauzi Lubis, Pembina Pesantren Darul Ulum Cengkareng. Sementara ibu-ibu yang sudah hadir bersama kita pagi-pagi ini, rajin sekali ibu-ibu ini ya, sudah hadir dari pengajian Anissa Cibinong. Untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai makna kebajikan dan bagaimana cara meraihnya. Tapi sebelum kita dengar penjelasan Pak Quraish, kita akan berhenti dulu, break sejenak, dan kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Penjelasan dari Pak Quraish Shihab mengenai kebajikan di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang kita mulai dari ayat ke-177. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, kita akan bahas firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kita terjemahkan dulu. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Untuk memahaminya, saya ingin menggambarkan latar belakang turunnya ayat kita ini. Di episode-episode yang lalu kita pernah membahas tentang pengalihan kiblat. Iya. Tadinya kaum muslimin mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian Nabi berkeinginan, maka Allah mengarahkan kita ke Mekah. Setelah turunnya ayat itu, orang-orang Yahudi ngecoh. Apa ini? Mengarah ke barat sekali, mengarah ke timur sekali, mengarah ke selatan sekali. Ini bukan ajaran yang benar. Kaum muslimin lain lagi. Sudah sangat gembira karena mengarah ke Ka'bah. Seakan-akan tidak ada lagi sesuatu yang lebih penting daripada mengarah. Kalau kita di sini mengarah ke barat, ya kan? Turun ayat ini menegur kedua belah pihak, menegur kaum Yahudi, menegur umat Islam, bahkan kita bisa berkata menegur kita, sebagian kita sekarang juga, yang seakan-akan beranggapan kalau sudah menghadap ke kiblat, sholat udah beres. Ya kan? Nah, turunlah ini teguran. Bukan kebajikan atau bukan seluruh kebajikan kamu mengarah ini. Salat mengarah ke Ka'bah memang perlu, harus, wajib. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. yaitu substansi sholat itu sendiri. Jadi jangan anggap saya sholat sudah ruku sujud itu sudah kebajikan semuanya. Ah, ini yang ditegur. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Albir itu adalah kata yang mencakup segala macam yang baik. Allah di sini menegaskan yang baik itu secara utuh sempurna bukan sekedar menghadap ke timur atau ke barat. Walakinnal bir, tetapi kebajikan itu adalah. Mari kita lihat Al-Qur'an bagaimana hebatnya atau bagaimana petunjuknya. Kalau saya berkata kebajikan itu, sholat itu, sholat itu adalah bacaan, ucapan, atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan sholat. Itu kan definisinya sholat. Iya. Kalau Al-Quran mendefinisikan kebajikan bukan dalam bentuk konsep, tapi dia katakan, walakinnal birra man amana billah. Lihat bedanya. Kalau saya bertanya, apa itu sholat? Mestinya jawaban saya, sholat itu seperti tadi. Saya tidak berkata sholat itu adalah orang yang rukuk sujud. Ya kan? Itu pelakunya. Iya. Bukan penjelasan tentang sholatnya. Al-Quran ketika menjelaskan apa kebajikan, dia tidak mau hanya ada konsep dalam benak Anda. Dia mau Anda wujudkan dalam perbuatan Anda, sehingga dia jawab, albir man amana billah, kebajikan itu harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Allah. Nah, nanti seterusnya. Jadi jangan berkata, oh itu sudah baik, ini begini. Tidak, harus ada yang membuktikan. Anda harus buktikan bahwa memang Anda melakukan itu dalam prakteknya. Di ayat kita ini, kita bisa bagi kebajikan itu dalam tiga macam kebajikan. Yang pertama, kebajikan di bidang akidah. Yang kedua, kebajikan di bidang syariah. Yang ketiga, kebajikan di bidang akhlak. Al-Quran itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kita lihat yang pertama, sisi akidah. Anda tidak dapat dinamai melaksanakan kebajikan dalam bahasa Al-Quran kecuali kalau Anda percaya pada Allah. Itu sebabnya dia katakan, man amana billah. Kepercayaan kepada Allah itu bagaimana? Anda harus percaya bahwa ada pencipta alam raya ini, pengaturnya yang Maha Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, dan harus Esa ketika Anda beribadah kepadanya. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Karena itu dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena kalau dia beranak, ada yang sama dengan dia. Oke? Nah, ini kita persingkat ini, amanah billah. Yang kedua apa? Wal yaumil akhir, harus percaya bahwa ada hari kemudian. Hidup bukan hanya di dunia. Kenapa harus ada hari kemudian? Karena hidup di dunia ini keadilan tidak bisa sempurna. Ada orang baik tidak dapat ganjaran kebaikannya. Ada orang jahat justru senang-senang. Ya. Perlu tidak ada satu hari di mana semua dapat balasan? Iya. Nah, kita harus percaya, itu sebabnya ada hari kemudian. Kalau tidak ada, enggak adil ini. Keadilan mutlak hanya wal yaumil akhir. Wal malaika, harus percaya ada malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu sebenarnya bentuk jamak dari malak. Kata malak, dan kita dalam bahasa Indonesia, malaikat kita anggap cuma satu. Sebenarnya malaikat itu banyak. Malak itu terambil dari akar kata yang berarti utusan. Ada utusan-utusan Allah. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya tidak bisa kecuali taat kepadanya. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang ditugaskannya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tidak membangkang, taat kepadanya. Harus percaya ada itu. Bukan kebajikan kalau tidak percaya ada itu. Wal kitab. Harus percaya bahwa Allah melalui malaikatnya menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Pesan-pesan Allah itu kemudian tercatat dalam Alkitab, dalam kitab suci. Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Suhuf Ibrahim, itu. Okay. Yang terakhir, percaya pada nabi-nabi. Allah menyampaikan pesannya kepada malaikat, malaikat menyampaikan pesannya kepada nabi-nabi. Minimal kita harus percaya 25 nabi. Ya kan? Ini kebajikan di bidang akidah. Kita lihat kebajikan yang kedua di bidang amal, di bidang syariah. Yang pertama dia katakan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailina wa fir riqab. Baru dia katakan wa aqama as-salata wa ata az-zakah dan seterusnya. Saya ingin garis bawahi dulu. Saya ulang baca, diperhatikan kapan dia sebut salat dan zakat. Oke. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailina wa fir riqab wa aqamas salat. Salat disebut terakhir. Ada hal yang penting kalau kita mau katakan kebajikan, yaitu apa? Atal mala ala hubbihi, memberikan harta ala hubbihi, berdasar kesenangannya untuk memberi, tidak terpaksa. Atau berdasar dia senang pada harta itu, tapi dia beri. Lain kan? Ada orang senang memberi, itu bagus. Dia senang pada hartanya, tapi dia berikan. Itu kebajikan. Wa atal mala ala hubbihi, siapa yang dia berikan? Pada kerabatnya dulu. Kerabat. Kalau orang semua memperhatikan kerabatnya, tidak ada yang ini. Kita jangan perhatikan dulu orang lain, bangsa lain, padahal kita punya keluarga. Itu. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat itu lebih wajar untuk diberi ini. Biasa kita mungkin karena mau nama atau mau apa, kasih aja dia dulu. Kita punya keluarga, tidak. Di sini dia kata, kepada keluarganya. Ya, baik Pak, pasti masih banyak lagi kita akan menjabarkan mengenai macam-macam kebajikan ini, kemudian dilihat dan kenapa kemudian sholat disebutkan di akhir nanti ya Pak Quraisy ya. Kita akan break sebentar, nanti kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 177. Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 177, kita masih membahas mengenai kebajikan. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat kita berkata wa atatama. Yatama bentuk jamak dari yatim. Yatim itu adalah seorang yang meninggal ayahnya sebelum dia dewasa. Beri perhatian pada anak-anak yatim. Baru wal masakin dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Itu ibnus sabil. Atau anak jalanan. Sekarang banyak anak jalanan. Boleh jadi dia tidak yatim. Ya tak? Tapi. Ibnus sabil. Baru wasailin. Orang yang minta-minta. Jangan pernah menolak orang yang minta. Walaupun Anda lihat di pergelangan tangannya ada gelang emas. Beri walau sedikit. Kalau tidak dapat, ucapkan kata-kata yang manis. Okay. Wasailin wa fir riqab, dan orang-orang dulu ini ditafsirkan fir riqab, hamba sahaya. Riqab itu sebenarnya leher, terbelenggu lehernya, tidak bisa bergerak. Sekarang orang-orang yang terbelenggu oleh kontrak kerja, ya toh, tidak bisa mengelak. Ada kita punya TKW, TKI, mau kembali, tapi ada kontrak, bantu dia biar dia kembali. Wa fir riqab. Nah, baru dia katakan wa aqamas salat. Baru ini kan tadi yang pertama dia menganggap kalau sudah salat sudah selesai semuanya. Ada kepedulian kepada mereka yang butuh. Wa aqamas salat wa ataz zakat. Jadi zakat disebut di sini padahal sebelumnya sudah memberikan. Wa ataz zakat. Ini yang kita namakan kebajikan dalam bidang syariah. Nah, sekarang mari kita lihat kebajikan dalam bidang akhlak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menepati janjinya sewaktu dia berjanji. Apapun janji Anda harus tepati. Janji mau datang jam berapa? 1, jam 2, jam 3, tepat. Itu tandanya Anda wajib. Iya. Kan tidak. Ada janji kepada negara. Ya toh? Pegawai negeri berjanji. Iya. Mufuna bi ahdihim. Ada janji kepada Allah. Nazar. Ya kan? Saya kalau lulus, mau puasa. Saya kalau ini, mau haji. Ya kan? Itu mufuna bi ahdihim. Waktu haji, saya ambil contoh, waktu haji janji pada Allah, ya Allah mulai sekarang saya lempar ini setan, saya jadikan setan musuh saya. Tepati janjinya atau tidak? Itu nanti haji mabrur atau tidak kan? Oke, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Oke. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar waktu dia miskin, waktu dia sakit. Iya. Ya kan? Ada orang sakit tidak sabar bunuh diri. Ada orang sakit tidak sabar maki-maki orang. Itu kebajikan harus sabar. Wa hinal ba's. Dan sewaktu terjadi pertempuran juga harus sabar. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar melakukan yang benar dalam hal kebajikan. Wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang itulah yang dinilai orang-orang bertakwa. Sebelum kita ini, saya ingin katakan begini. Yang disebut di sini tidak banyak ya. Haji disebut enggak? Tidak. Berbakti pada orang tua disebut enggak? Tidak. Kalau begitu ini hanya contoh-contoh. Jangan pernah berkata kalau sudah lakukan ini Anda sudah dapat dinilai seorang yang punya kebajikan. Ini contoh-contoh. Ini contoh-contoh. Karena itu Nabi bersabda menyingkirkan kotoran di jalan, imatatul adza minat tariq, itu bagian daripada keimanan. Puncaknya la ilaha illallah. Jadi masih banyak hal. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana kita tahu karena banyak hal ini, bagaimana kita tahu ini baik atau buruk? Ada seorang sahabat Nabi pernah bertanya pada Nabi, apa itu yang dinamai kebajikan? Nabi tertegun. Apa? Tidak lama beliau jawab, ini orang terdidik dalam lingkungan Islam, sahabatnya Nabi. Jadi dia Nabi jawab begini, tanya hatimu. Kalau hatimu tenang menerimanya, itu baik. Kalau kamu sudah ragu, hati sudah bimbang, ini baik atau tidak, itu dosa sudah, tinggalkan dia. Iya kan? Walaupun sudah sekian banyak orang berkata boleh. Saya di beberapa episode yang lalu, sebentar juga saya kira kan ada yang bertanya. Ya. Saya akan jawab begini, tanya dulu hati ibu. Ya. Benar gak ini fatwanya? Saya rasa kurang mantap ini, ya kan? Tanya hati. Wa in aftakan nasu wa aftau. Itu kebajikan. Nah, sekali lagi kita katakan, jadi jangan pernah menganggap Anda sudah melakukan kebajikan kalau sudah menghadap ke barat atau ke timur. Banyak kebajikan. Ini beberapa contoh yang sangat penting yang digarisbawahi oleh ayat kita ini. Saya kira itu. Jadi, kalaupun tidak disebutkan, bukan berarti kemudian itu bukan kebajikan, bukan begitu kebajikan, ya Pak Kuris, betul, ya. Tapi tadi ada yang menarik Pak Kuris ya, waktu kemudian disebutkan menyantuni anak yatim, semua disebutkan, tapi zakat juga ada di belakang. Atau barangkali ini hitungannya berbeda, barangkali zakat lain lagi, ya nanti ibu-ibu juga akan bertanya semua termasuk panelis di sini, nanti kita akan dengarkan jawabannya dari Pak Kuris Syihab. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah. Di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 177 yang mengupas mengenai kebajikan. Ini menarik sekali di sini, tapi ternyata meraih kebajikan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nanti pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Silakan dari panelis pertama, Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Kuresya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, orang tua kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan yang telah Pak Kuresyab tadi terangkan itu. Kira-kira mungkin ada kiat-kiat atau metode dalam menanamkan nilai-nilai baik akidah, syariah maupun akhlak kepada anak-anak kita. Iya, terima kasih Pak Zain. Iya, saya kira singkat, ibda' binafsik tumma biman ta'ul. Itu mulailah dari diri Anda, kemudian keluarga Anda. Nabi begitu, dari diri beliau kepada istri beliau, setelah itu keluarga ini menyebar ke sahabatnya, ke ini. Saya kira itu kiat yang dilakukan oleh penganjur kebaikan. Jadi langsung memberikan contoh begitu. Langsung memberikan contoh, langsung memberikan contoh, dia lakukan, keluarganya melakukannya. Masyarakat itu, bangsa itu terdiri sebenarnya dari keluarga-keluarga. Iya. Jadi keluarga baik, bangsa baik. Keluarga tidak baik, bangsa tidak baik. Nah, keluarga lagi banyak ditentukan oleh ibu bapak. Saya tidak berkata ibu aja ya. Ibu bapak yang mendidik anak-anaknya. Kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya bakal baik. Saya kira. Baik, silakan Mbak Anum. Pertanyaan saya, mengapa di dunia ini mesti ada kebaikan dan keburukan? Mengapa tidak hanya ada kebaikan saja agar dunia ini menjadi makmur dan tentram? Oke, kita bisa tahu bagaimana nikmatnya sehat kalau tidak ada sakit. Tidak tahu bisa. Ya. Kita tidak bisa tahu apa kebaikan kalau tidak ada setan yang mengganggu. Kalau mau semuanya baik di sorga nanti. Jadi sebenarnya wujud dari keburukan itu kita butuhkan. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya memberi kalau tidak ada kepuasan hati untuk memberi, dan kalau kita tidak lihat senyumnya orang yang diberi. Betul, yang menerima. Dia baru tersenyum kalau dia rasa dibantu. Kita tidak bisa tahu nikmatnya sehat kalau Anda tidak pernah sakit atau tidak lihat orang sakit. Jadi kita butuhkan. Nah, apalagi hidup ini memang ujian. Allah menguji kita. Malaikat itu tidak diuji. Jadi dia udah baik aja. Kita diuji. Saya kira itu salah satu sebabnya ya. Iya, kita pindah ke panel kita yang ketiga. Pak Fauzi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan penjelasan Bapak Quraisy tentang kebaikan, terkesan bahwa hati ini mempunyai barometer yang dapat menentukan baik atau buruknya seseorang. Yang ingin saya tanyakan, hati yang seperti apa yang dapat menjadi peran seperti yang itu, dan di dalam batas apa hati itu dapat memainkan perannya? Saya ingin pertama kali dulu menyatakan tidak terlalu sependapat dengan orang-orang yang selama ini berkata tanyakan hati nurani. Ya, nah, nurani seorang Muslim bisa berbeda dengan nurani seorang komunis. Karena nurani itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh bacaan, dipengaruhi oleh pendidikan. Ya toh? Nah, karena itu tadi sewaktu saya menjelaskan jawaban Nabi, saya katakan bahwa orang yang bertanya ini adalah sahabat Nabi, dididik oleh Nabi dalam lingkungan ajaran Islam, itulah yang bisa dijadikan tolok ukur kebajikan bisikan nuraninya. Tetapi kalau orang dididik di dalam lingkungan yang buruk, dididik dengan nilai-nilai yang buruk, itu dia punya nurani juga, dia punya bisikan hati juga. Tetapi bisikan hati dipengaruhi oleh pendidikannya, sehingga dia jadi buruk. Jangan anggap Plato yang melecehkan perempuan, dia punya nurani lebih rendah daripada nurani kita sekarang. Itu. Tetapi hasil pendidikan, hasil lingkungan. Ya kan? Saya kira itu. Jadi yang nurani, bisikan hati seorang yang dididik dengan pendidikan agama Islam. Iya. Pak Kuris, saya boleh menambahkan ya Pak Kuris ya. Kalau kita kan masih belajar Pak Kuris, kalau seperti saya masih belajar. Kapan waktu suara hati saya itu sebenarnya harus saya ikuti? Jangan-jangan suara hati saya itu belum pantas saya ikuti. Itu bagaimana Pak Kuris? Anda pergi bertanya. Baik. Pergi bertanya. Nah, dan waktu pergi bertanya itu jangan pergi bertanya pada orang yang Anda ragukan. Oh iya, baik. Nah, ibu-ibu udah siap-siap bertanya ya Bu ya, tapi mesti sabar lagi. Kita masih mesti break dulu. Kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Jawab tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah mengenai kebajikan. Memang pertanyaannya tidak habis-habis mengenai bagaimana cara meraih kebajikan ini. Silakan ibu udah siap ya Bu ya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, di dalam satu hadis dikatakan, apabila kita menyantuni anak yatim, kita akan bersama Nabi di surga. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah, anak ini bukan yatim Pak, ada keluarganya, ada ayah ibunya, tetapi tidak disantuni oleh ayah ibunya. Terus kami yang menyantuni, apakah kami ini juga termasuk yang akan di dalam surga bersama Nabi, walaupun anak itu bukan yatim? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak. Yatim itu memang dari segi hukum definisinya seperti yang saya kemukakan tadi, yang meninggal orang tuanya sebelum dewasa. Tetapi sebenarnya ada di balik kata yatim satu substansi. Yatim itu dalam bahasa berarti ketersendirian. Tidak ada yang mengayomi dia. Karena itu kita katakanlah tadi juga saya kemukakan Ibnu Sabil bisa mencakup anak jalanan. Itu ada orang tuanya, ada ininya, tapi dia tidak ada yang mengayomi dia. Dia seakan-akan tersendiri. Orang yang membantu ini bisa dikategorikan, dimasukkan dalam kelompok itu, kelompok orang-orang yang membina anak yatim, karena substansinya di sana. Bisa saja ada orang, bisa ada anak yatim yang kaya. Ya kan? Iya. Anak yatim yang kaya. Tapi karena tidak ada yang mengayomi dia, maka orang yang mengayomi dia, yang mengatur hartanya, itu juga bersama, insya Allah bersama Nabi di sorga. Jadi apa yang ibu lakukan, itu sebenarnya adalah substansi pemeliharaan dan pengayoman terhadap anak yatim. Iya. Pak Kuris, kalau saya mau menambahkan pertanyaan ibu masih mengenai anak yatim ya Pak Kuris ya. Kalau bicara mengenai anak yatim sekarang, kalau orang lagi ingin punya keinginan sesuatu, kemudian anak yatim dikumpulkan, diberi makan, barangkali disantuni, kemudian untuk meminta berdoa untuk sesuatu yang orang itu menginginkan. Sepertinya kayak mengeksploitasi anak yatim. Ini dilihatnya seperti apa ini Pak? Saya tidak ingin berkata mengeksploitasi. Ya, karena pada hakikatnya dia tidak memperoleh sesuatu dari anak yatim kecuali doanya. Iya. Ya toh. Sama juga seorang yang bersedekah biasa dikatakan tolak balak sedekah ya. Iya. Saya kira itu boleh-boleh aja, tidak ada masalah, silahkan ya. Jadi bukan kemudian sesuatu yang jelek atau salah tidak, ya Pak ya. Tidak, saya mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, saya kembali ke ibu-ibu di sebelah sini. Rasanya ada yang mau bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tadi Pak Ustadz tentang kebajikan dari segi akidah. Di situ Pak Ustadz katakan ada lima. Yang saya tahu mungkin ini seperti rukun iman ya Pak ya. Satu yang tidak disebutkan kodok dan kodar, kenapa Pak tidak ada di situ dan adanya di ayat mana? Lalu kenapa hari akhirnya ada di kedua? Sedangkan di rukun iman yang kita tahu hari akhirnya di kelima. Sehingga membuat kita kadang-kadang oh gak ada hari akhir ini cuma kelima kok gitu. Makasih Pak Ustadz. Oke, yang pertama dulu. Tadi sejak semula saya sudah katakan bukan ini segala kebajikan. Masih ada yang lain. Itu satu. Yang kedua, percaya kepada Allah adalah awal dari segala sesuatu. Dia sumber. Jadi ini seakan-akan permulaan. Percaya pada hari akhir itu akhir. Maka dibuatlah awal dan akhir. Untuk percaya pada Allah dan hari kemudian diperlukan penjelasan dari Allah. Maka disebutlah malaikat. Malaikat menyampaikan informasi kepada kita sehingga terhimpun dalam kitab baru nabi. Nah, persoalan yang ketiga yang ibu tanyakan, kok tidak ada takdir ini? Di mana takdir ini? Sebenarnya jangan pernah menduga yang wajib kita percaya itu hanya yang enam yang disebut dalam hadis. Wajib percaya ada jin atau tidak? Wajib. Kok enggak disebut di situ? Wajib percaya Nabi Isra atau tidak? Kok enggak disebut di situ? Nah, tapi ini ada disebut pada ayat lain. Subhanalladzi asra bi abdihi. Yang mengingkari Nabi Isra tidak dinilai beriman. Yang mengingkari wujudnya jin tidak dinilai beriman. Nah, kemudian, khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia berinya takdir. Harus percaya itu. Nah, di situ kepercayaan pada takdir. Ya kan? Jadi ada, hanya tidak dirumuskan di sini. Saya kira demikian. Okay. Baik, Pak Kureis, saya akan lemparkan ke ibu-ibu di sebelah sana ya. Silakan Ibu, pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak kajian ini, saya jadi teringat kebiasaan masyarakat demi meraih kebaikan dan berkah lebih dari satu acara pernikahan misalnya. Mereka menghitung-hitung dan memilih hari baik dengan hitungan tertentu sesuai wawasan Al-Quran. Bagaimana seharusnya seorang mukmin menyikapi hal ini? Hitung-hitung hari ya, mau kawin. Ini hujan atau tidak hujan bulan ini? Itu kan hari baik atau tidak juga ya. Kalau hitungnya begitu, ini hari macet atau tidak? Ya kan? Itu hitung-hitung hari juga Bu ya. Kalau hitung-hitung hari seperti itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau hitung-hitung hari lantas oh ini ada perhitungan-perhitungan bintang dan lain-lain sebagainya, saya tidak percaya itu Bu. Sekian banyak orang yang hitung-hitung bubar juga. Ya. Sekian banyak orang yang tidak hitung-hitung ya. Saya enggak pakai hitungan, Pak. Sekian banyak orang yang tidak pakai hitungan atau pakai hitungan bubar. Sekian banyak orang yang tidak pakai hitung-hitungan at yang bahagia. Jadi tidak ada itu Bu. Hari semua baik. La tasubbudar. Jangan kamu mencaci maki masa. Tuhan yang mengatur masa itu. Semua hari baik, Bu. Nah, yang mau kalau mau hitung cuaca boleh. Boleh. Ya toh? Saya kira itu. Iya. Selama hari baik selama kita masih hidup ya, Pak ya, selama dengan kita sendirinya. Masih hidup. Oke, masih ada satu lagi, silakan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kiai, saya akan bertanya tentang zakat ya Pak. Zakat harta berapa minimalnya nisabnya kalau zakat emas? Saya bicara dulu secara umum dalam konteks kebajikan. Zakat emas memang wajib, kita katakanlah sekitar 86 gram, sekitar itu. Kalau sudah dimiliki selama setahun, itu harus keluar 2,5%. Tapi dalam konteks kebajikan ini, saya ingin berkata begini. Ada ayat Al-Quran menyatakan, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian mengeluarkan apa yang kalian senangi. Syukur, ayat itu tidak berkata apa yang kamu paling senangi. Ya, jadi ada barang kita, kita masih senang, tapi tidak terlalu kita senangi. Nah, kalau mau mencapai kebajikan, keluarkan yang Anda senangi. Tidak dituntut keluarkan, Ibu punya emas, berlian, ini yang paling bagus. Tidak. Bahkan Nabi berpesan kepada sahabat beliau yang bertugas mengumpul zakat, iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan ambil harta mereka yang paling mereka sukai. Jadi, yang penting jangan hanya khusus ambil yang jelek. Tapi kalau campur, ya ditoleransi. Itu dalam, jadi tapi kalau mau dalam konteks mencapai kebajikan, keluarkan apa yang Ibu senangi, apa yang Anda senangi. Saya kira begitu Ibu ya. Jelas ya Bu ya. Iya baik. Rasanya kita sudah harus memberikan kesimpulan ya Pak Kuresia, tadi semua penjelasannya cukup panjang mengenai kebajikan ini. Iya, saya kira yang pertama yang saya ingin katakan dalam konteks turunnya ayat, kita jangan merasa bahwa agama ini hanya mengajarkan sholat semata-mata. Jangan ukur orang baik hanya sholatnya saja. Banyak aspek yang dituntut oleh ajaran agama ini. Khususnya kalau kita baca di ayat kita ini, yang paling banyak adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, membantu kaum lemah. Itu satu. Yang kedua yang kita dapat ambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini adalah bahwa ajaran Islam ini adalah suatu ajaran yang menyeluruh. Jangan pilah-pilah. Oh, salat ada ajarannya yang lain yang juga harus mendapat perhatian. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi, bahwa hendaknya kita yang memiliki kelebihan membantu orang lain, tetapi lihatlah prioritas. Ya toh? Jangan membantu, ini sudah ada yang bantu dia, saya bantu lagi. Jangan. Kita harus bagi-bagi, karena itu dinyatakan keluarga yang lebih dulu untuk diberikan. Saya kira demikian kesimpulan. Ya, tadi contoh-contoh yang diberikan dalam ayat-ayat surah Al-Baqarah tadi itu adalah salah satu. Jadi betul-betul cuma contoh, bukan berarti yang tidak disebutkan itu kemudian bukan suatu kebajikan betul. Ya Pak Kuresia. Masih banyak yang lain yang tidak disebutkan, tetapi di sini ini yang digaris bawahi. Dan mungkin di bulan yang penuh rahmat ini biasanya kita mengeluarkan zakat ya, dan kemudian mengeluarkan sedekah. Jangan lupa bahwa yang kita keluarkan itu sebaiknya yang kita senangi. Bukan yang paling disenangi ya Pak Kuresia, tapi yang kita senangi. Jadi waktu kemudian kita bersedekah dilihat ya Pak ya, yang kira-kira memang masih bagus bentuknya, yang kita sama-sama sukai, mudah-mudahan yang diberikan pun menyukainya. Banyak yang kita pelajari hari ini, insya Allah jadi petunjuk kita lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi besok. Tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kuresia.